بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di masjid yang mulia ini mendapatkan balasan kasih sayang dan perlindungan darinya. Untuk itu, mari kita bersyukur dalam bentuk meningkatkan ketaatan kita kepadanya, ketertundukan batin kita kepadanya, dan mengimplementasikannya dalam bentuk ibadah yang sesungguhnya. Beredar kisah tentang rekening atas nama Utsman bin Affan sampai sekarang di sebuah bank di Saudi Arabia, dan tercatat di dalam pasar di Saudi Arabia tentang investasi Utsman bin Affan telah memiliki hotel dengan atas namanya, padahal beliau sudah tiada sejak 1400 tahun yang lalu kira-kira. Usia beliau sekitar 79 tahun wafatnya. Menarik untuk kami angkat pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Bermula dari kisah Bi'rur Rumah namanya, ketika para sahabat hijrah ke Madinah, khususnya orang Mekah. Mereka kesulitan air minum. Sementara di Mekah mereka terbiasa minum air zam-zam yang sangat berkualitas. Kali ini di tempat hijrahnya, orang-orang Mekah ini merasa kesulitan air, susah untuk mendapatkannya. Sampai kemudian muncullah curhatan kepada Rasulullah SAW, ada satu sumur di dekat kita di Madinah ini, namanya Bi'rur Rumah. Rasa airnya itu seperti air zam-zam ya Rasulullah. Bisakah kami untuk bisa meminum air dari Bi'rur Rumah ini, dari sumur rumah ini? Rasulullah SAW kemudian mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa yang bisa menggali sumur rumah akan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu bukan sebuah iming-iming kosong, bahwa Rasulullah SAW menggambarkan orang yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak, khususnya air, maka dia telah memberikan kemudahan pada orang banyak dan pastinya disediakan surga baginya. Bapak-bapak sekalian, jamaah, Anda yang bekerja, Anda yang jadi pegawai, Anda yang berbisnis, tentu sudah merasakan betul betapa hampanya dunia ini, kecuali mereka-mereka yang bertakwa saat mencarinya dan bertakwa saat mengimplementasikannya. Mudah-mudahan bisa mengambil kisah dari kisah sumur Utsman ini. Sayangnya ya Rasulullah, sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi yang sangat pelit. Banyak juga orang Muslim yang berhati Yahudi dan pelitnya sesama mati. Rasulullah kemudian mengajak para sahabat secara terbuka. Jadi Rasulullah terbiasa mengajak para sahabat untuk berani berinfak sirron wa alaniyatan, rahasia dan terang-terang. Memang benar bahwa berinfak secara rahasia itu, kalau berinfak dengan tangan kanan jangan sampai diketahui oleh tangan kiri. Ini benar. Tetapi untuk kefakir miskin tafsirnya, bahwa untuk sebuah kebaikan kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan dan terang-terangan, dan harus berani dan harus bisa ikhlas dalam bentuk terang-terangan. Jadi kalau mau berinfak jangan cuma sembunyi-sembunyi, dan biasanya sembunyi-sembunyi sedikit juga biasanya. Dan kalau berani terang-terangan justru itu dua kali lipat pahalanya, karena ini akan menginduksi orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Dan harus banyak kalau terang-terangan itu. Jangan Allah. Walhasil Utsman sendiri yang menegosiasi ke orang Yahudi itu. Setelah Rasulullah gagal. Rasulullah gagal karena mungkin Rasulullah bukan pebisnis seperti Utsman barangkali. Karena ada orang bisnis, ada yang lurus-lurus aja. Yang gak dikasih ya udah gimana lagi begitu. Tapi Utsman tipe yang memang cerdik. Maaf Muhammad, saya mau menjual ini dengan harga tinggi, tetapi saya tidak mau melepas semuanya. Rasulullah kemudian kembali dan menceritakan ini kepada sahabatnya, maka ditangkaplah informasinya oleh Utsman bin Affan. Jadi para pebisnis ulung di sini tentu sebagai seorang Muslim Anda manfaatkan itu untuk kepentingan kebaikan yang lebih banyak lagi. Utsman datang kemudian menegosiasi, gagal yang pertama. Oke, kalau begitu begini saja. Bagaimana kalau saya beli separuh sumurmu saja, enggak semuanya? Kalau kamu takut kehilangan asetmu yang semuanya, bagaimana maksud kamu Utsman? Saya beli separuhnya untuk diminum oleh orang Islam satu hari, dan satu hari berikutnya sumur ini milik kamu sepenuhnya. Toh pada akhirnya kamu tidak kehilangan aset dan kamu dapat duit banyak. Ditentukanlah harganya 20 ribu dirham pada saat itu, dan kira-kira sekitar 5 miliar untuk sekarang. Dibayar oleh Utsman 5 miliar. Berjalanlah waktu. Sehari diminum orang Islam, sehari milik si Yahudi. Karena Yahudi sendiri dan orang Islam banyak, dia merasa rugi. Wah, ini bisa kering sumur saya kalau begini jadinya. Ini trik bisnisnya Utsman bin Affan. Yang saya anggap tadi mungkin kecerdikan dan keulungan dia sebagai seorang pebisnis. Mulai peristiwa ini, Utsman tidak punya pikiran apa-apa kecuali bahagia menginfakkan hartanya dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Memang berbuat untuk keluarga itu seperti menyirami garam ke laut untuk anak dan istri. Gak akan pernah puas berapapun penghasilan yang kita bawa ke rumah. Walhasil si Yahudi kemudian berpikir lain, yaudah kalau gitu beli aja deh semua, dibayarlah. Dalam riwayat yang berbeda, tetapi yang beredar di publik, di WhatsApp, di BBM itu juga tidak salah, dibayarlah 20 ribu lagi. Jadi 10 miliar dibeli sumur itu. Mahal ya harga sumur di sana, 10 miliar di Madinah. Lambat laun, tiba-tiba tumbuhlah kurma, pohon-pohon kurma di samping sumur ini, seperti biasa. Tapi di zaman si Yahudi ini tidak banyak tumbuh kurmanya. Tapi di masa Utsman ini kemudian tumbuh. Memang keberkahan itu tumbuh dari orang-orang yang memang ikhlas karena Allah dalam mengeluarkan hartanya. Ini biasa terjadi dalam bisnis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegawai-pegawai yang jujur, pegawai-pegawai yang amanah, pegawai yang tidak suka memakan yang haram, pegawai yang hanya merasa puas dengan yang halal saja, ini berkah biasa. Lambat laun kemudian ini tumbuh dan kurma semakin banyak. Dari masa ke masa sampai kepada Daulah Utsmaniyah dalam pemerintahan Turki Ottoman, ini kemudian diformalkan menjadi aset Utsman bin Affan, kemudian tercatat secara profesional pada masa itu. Penghasilannya diputuskan dalam rapat bahwa separuh penghasilan sumur Utsman ini untuk fakir miskin dan yatim, dan separuhnya lagi disimpan di akun atas nama Utsman bin Affan. Sampai hari ini di pemerintahan Saudi tercatat orang yang sudah lama mati 1000 tahun lebih, tetapi akunnya masih ada. Dan saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak sekalian jamaah Jumat yang ada di sini juga punya kebaikan seperti ini sampai akhir hayatnya, dan bercita-cita untuk memberikan yang terbaik. Dan sekarang income per tahun hotel, satu hotel ini di luar perkebunan dan manfaat dari sumur itu, kalau bapak nanti ke Madinah 15 menit dari Masjid Nabawi, naik mobil ke sana, bilang saja mau ke Bihrul Rumah, ke sumur Utsman radhiyallahu anhu. Income hanya dari hotel saja sekitar 150 miliar per tahun. Itu di luar kebun. Kebun itu juga sangat mahal harganya di sana. Dan itu terus dinikmati oleh fakir miskin, oleh anak yatim sampai sekarang. Ini kebaikan Utsman bin Affan. Seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa matalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Sebuah cara pandang investasi ala Qur'ani yang mungkin jarang didapatkan dalam dunia perkuliahan kapitalis. Saya sarankan bapak-bapak sekalian, anak-anak yang kuliah di fakultas-fakultas umum ini, termasuk yang di agama, coba mencermati akidah anaknya dari sisi sains. Karena anak saya juga yang di kedokteran di UI sekarang, saya coba cermati mata kuliahnya karena agama betul-betul dipisahkan dari sains. Ini sekularisme di Indonesia, terutama sekarang ini PKI juga muncul lagi. Seperti halnya yang di Universitas Sunan Ampel di Surabaya, yang Tuhan mengusung. Sebetulnya itu seperti 50 tahun yang lalu zaman PKI. Tuhan telah mati, sebetulnya ini Illuminism yang mulai muncul kembali. Dalam Al-Quran ada sebuah konsep investasi. Ini sederhana, tetapi ketika kita mampu menangkap dengan baik, insya Allah akan berkah harta benda kita semua. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena dua alasan, karena keriduan kepada Allah dan untuk keteguhan jiwanya. Jadi investasi di jalan Allah. Apa saja, seperti Utsman bin Affan itu kan sebetulnya keduniaan sifatnya, tapi niatnya karena Allah. 5-10 miliar yang dikeluarkan Utsman pada masa itu mungkin juga besar sebagai seorang muhajirin, orang yang baru berhijrah. Jadi Anda jangan bayangkan Utsman yang sudah kaya raya seperti di Mekanda. Ketika Utsman pergi ke Madinah, ini semua dengan semua konsekuensinya dalam keadaan kepepet. Jadi ini semua bisa ringan dikeluarkan karena mencari ridho Allah, dan yang kedua tidak berharap pujian dari manusia, wa tathbitan min anfusihim. Dia cuma ingin membenarkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang berinvestasi dengan dua tujuan tadi, ridho Allah dan keteguhan jiwa, diumpamakan di dalam Al-Qur'an seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi. Jadi ada orang berinvestasi perkebunan, yang satu di atas bukit, yang satu di lereng bukit. Digambarkan kata-kata rawuh di dalam Al-Quran ini, yang matahari begitu penuh kepada perkebunan ini, angin juga begitu. Tergantungnya sekarang, semakin banyak infaknya digambarkan di dalam ayat ini, semakin deras pula hujannya. Jadi kalau orang investasi perkebunan di atas bukit, kira-kira kebanjiran atau tidak kalau hujan lebat? Tidak, justru cadangan airnya lebih banyak. Fa'atat ukulaha dhi'fain. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Seandainya orang yang sudah berinfak di jalan Allah karena mencari ridhonya, karena untuk keteguhan jiwanya, tidak punya banyak kecuali sedikit, itu sudah cukup seperti gerimis. Yang di atas tetap kebahagiaan, yang di lereng enggak akan kebahagiaan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari kisah Utsman dan ayat ini kita bisa simpulkan bahwa tujuan kita bekerja mencari nafkah itu sudah jelas, agar kita bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan teori pemasukan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecil. Coba rubah mindsetnya. Kita ini sudah mendapatkan rezeki sebelum bekerja dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibandingkan di aset yang sudah Anda terima dibanding income yang Anda dapatkan dari bekerja, sinar ultraviolet bisa diangkatkan enggak? Ya, menjadi sumber energi bagi tulang-tulang kita. Oksigen yang kita hirup berapa volumenya, kira-kira bisa dibayar itu dengan angka. Berapapun gaji dan income yang Anda peroleh dibanding aset yang sudah Allah berikan berupa akal sehat, mata, pendengaran, dan tubuh yang sehat, ini saya kira tidak bisa diangkakan. Apa jadinya dengan pekerjaan Anda kalau Anda sakit? Anda gila, Anda buta dan tuli. menjadi desainer. Ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita bekerja, tujuan kita berbisnis sebetulnya agar lebih banyak lagi berinfak di jalan Allah supaya income kita kemudian berlipat ganda. Ini tujuan utama kita berinfak. Jangan dibalik. Ada satu peristiwa. Ketika perang Tabuk akan dimulai. Ini kenapa Utsman namanya diabadikan seperti ini ada kisah lain. Karena memang lifestyle Utsman adalah seorang yang suka berinfak, ikhlas dan tidak riya. Rasulullah SAW membutuhkan banyak sekali harta untuk kepentingan perang Tabuk ini. Rasulullah kemudian kumpulkan para sahabatnya. Adakah di antara anda yang berani berjihad harta? Lihat, posting jihad harta. Anda berzakat, itu sudah membebaskan jiwa anda dari jiwa miskin dan miskin harta. Orang yang berani berzakat 2,5%. Tapi ada posting lain yang namanya sedekah. Kalau anda berani bersedekah di atas kewajiban anda berzakat, maka insya Allah akan banyak masalah musibah yang menimpa anda itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, jihad bil mal. Berjihad harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini balasannya kemuliaan dunia akhir. Saya melihat itu di Gaza. Biaya perang di Gaza yang berhasil mengalahkan Israel cuma 3,5 juta dolar per bulan untuk semua amunisi, sampai bisa membuat roket yang beratnya 10 kilo sampai 180 kilo. Itu roket R-180 di Gaza yang bisa diterbangkan ke 70 kilometer, bahkan bisa membuat drone pesawat tanpa awak cuma 3,5 juta dolar. Amerika dalam satu bulan memberikan sumbangan kepada Israel 25 miliar dolar, sekaligus ingin mempromosikan teknologi terbarunya, test case di perang Gaza kemarin, teknologi Iron Dome, kubah besi yang harganya minimal 50 ribu dolar sampai 500 ribu dolar, tapi dilawan oleh satu roket Gaza yang harganya maksimal 5 ribu dolar. Kenyataan di lapangan yang saya lihat dan saya dengar, 70% roket Gaza itu berhasil menembus Iron Dome ini. Keberkahan yang berbicara. Jadi kalau lihat dari angka, impossible Gaza bisa menang, impossible. Dengan anggaran yang cuma 3,5 juta US, sumbangan dari Amerika doang itu 25 miliar. Bagaimana anggaran Israel sendiri? Dan bagaimana bantuan Uni Eropa? Dan seterusnya. Selanjutnya, ini keberkahan yang saya ceritakan. Dan Indonesia hanya bisa berdaulat secara ekonomi. Dan Indonesia, pejabatnya baru berani, kalau rakyatnya berani menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat orang-orang Turki sekarang kemudian menjadi jaya dan income per kapitanya lebih tinggi dan tertinggi se-Eropa? Pada 20 tahun Turki, 20 tahun yang lalu Turki mengemis menjadi anggota Uni Eropa, kemudian dia bisa berjaya. Bahkan Erdogan dalam World Economic Forum, ketika didampingkan bersama Simon Peres, saya perhatikan bahasa tubuhnya begini tangannya, dan dia berkata, saya tidak sudi duduk satu kursi dan sejajar dengan kamu yang telah membantai saudara saya di Palestina. Dia pukul meja dan dia tinggalkan pertemuan itu. Ini tingkat kepala negara. Saat ini gairahnya luar biasa. Di jalan-jalan Erdogan berani berkata, tahun 2025 Turki akan menjadi negara nomor satu ekonominya tingkat dunia, dan 2075 kami Turki siap menjadi negara superpower pertama di muka bumi. Dan itu dia buktikan bantuannya kepada Gaza, langsung kirim pesawat ke Tel Aviv dan mengangkut korban-korban dari Gaza langsung ke Tel Aviv. Dan rakyatnya berani langsung membuat LSM, sebuah LSM kecil yang saya kunjungi di Turki itu bikin program memberikan bus-bus di setiap pemukiman muslim, lalu dibiayai per bulannya untuk memenuhi sholat jamaah di Masjidil Aqsa. Itu di kampungnya orang Yahudi dia lakukan ini. Kalau ada ruh jihad yang sekarang sedang dimatikan, sedang cuma Rasulullah kemudian berkata, siapa di antara anda yang ingin berinfak untuk Islam, untuk agama Allah, dan tegaknya keadilan? Umar bin Khattab datang. Kali ini saya tidak boleh kalah dengan Abu Bakar. Dia mengolah 50% hasilnya. Rasulullah kaget. Umar, berapa yang kamu sisakan untuk keluarga kamu? Seperti ini juga ya Rasulullah, berarti 50%. Dan datang Abu Bakar. Lebih banyak lagi. Abu Bakar, berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Masihkah kau pertanyakan? Yang ku sisakan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Ambil semua hartaku ya Rasulullah. Baik. Kami membutuhkan lagi karena ini masih kurang kata Rasulullah untuk persenjataan. Memang untuk jihad harta butuh keberanian jiwa dan banyak dibutuhkan. Utsman angkat tangan, ya Rasulullah, 100 ekor unta berikut barang yang dibutuhkan untuk berperang di atasnya termasuk pelananya saya sumbangkan ya Rasulullah. Yang lain lagi ada kata Rasulullah, Utsman angkat bagi saya lagi ya Rasulullah, seperti itu 200 ekor. Ada lagi kata Rasulullah, dilelang oleh Rasulullah. Dan ini terbuka. Aku lagi ya Rasulullah, 300 ekor unta ya Rasulullah berserta barang-barang di atasnya. Ketika dikalkulasikan, sepertiga kebutuhan perang Tabuk dalam Jaisul Usra dipenuhi oleh satu orang yang bernama Utsman bin Affan. Selanjutnya, rahimakumullah, apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini? Tentu sudut pandang saya sebagai seorang agamawan, yang kurang di Indonesia ini sekarang adalah mandulnya ulama, ilmuwan yang jujur, berani. Ulama yang tidak tunduk pada kekuatan politik manapun, ulama yang tidak tunduk pada kekuatan penguasa manapun, itu yang sudah kami sepakati di Istanbul Forum 2 minggu yang lalu. Ulama hanya boleh tunduk pada satu kekuatan, kekuatan argumentasi ilmiah syariah, baru umat ini bisa bangkit. Saya kira itu dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Itu dilakukan oleh Hasyim Asy'ari. Ketika ulama-ulama hanya tunduk dan berpihak pada satu kekuatan, kekuatan argumentasi dalil ilmi syar'i. Saya kira saya berkewajiban untuk mendirikan pusdiklat ulama untuk melahirkan ulama itu, dan saya juga bekerja untuk itu di level menengah agar umat ini punya sumber narasi yang kuat. Karena saya pelajari di Gaza, kenapa Gaza bisa menang, kenapa Suriah kalah. Di Gaza ada ulama yang hidup bersama para mujahidin, ada ulama yang hidup bersama para rakyat yang mendengar mereka, yang membimbing mereka. Selain ada ulama diaspora, mudah-mudahan di Indonesia lahir, dan mudah-mudahan ada di antara Anda juga ingin bergabung bersama saya. Mudah-mudahan ada universitas di Indonesia khusus melahirkan ulama, ulama yang sesungguhnya, yang hanya tunduk pada sebuah kekuatan argumentasi dalil ilmi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الوفاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Orang-orang beriman, orang yang berinfak di jalan Allah pasti akan diganti dengan balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ketika berinfak takut miskin, takut kekurangan, takut lapar, berarti sedang seuzon kepada Allah yang khairur raziqin. Orang-orang yang bekerja menumpuk harta, bekerja menumpuk harta. Di dalam Al-Qur'an disebut sebagai wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian binasakan diri kalian sendiri dengan cara kerja kalian yang itu. Jangan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'ala sahabati ajma'in, Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa arhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك